إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari menjelang siang ini dengan izinnya semata kita dapat dipertemukan berkumpul duduk bersama di tempat dan majlis yang paling baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Majlis ini akan kita manfaatkan kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab usul wa mumayyizat ahli sunnah wal jamaah, sebuah kitab yang mengetengahkan tentang prinsip-prinsip dasar dan keistimewaan dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan untuk setiap aktivitas kita, termasuk kajian ini. Karena yang terpenting dalam sesuatu adalah keberkahannya. Ketika sudah ada keberkahan di dalamnya, maka akan terkumpul semua kebaikan-kebaikan. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Yang mana inilah sesungguhnya yang kita cita-citakan dalam hidup ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungi kami, jaga kami semua dari ancaman api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini memasuki bagian yang keempat, masih menyebutkan tentang prinsip-prinsip dasar dan keistimewaan dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah, diantaranya yaitu al-wasatiyatu wal-i'tidalu, pertengahan dan seimbang. Disebutkan di dalam kitab ini min usulin wa mumayyizati ahli sunnati wal jama'ati salafiyin allati tamayyazu biha an ghairihim min ahli al-ahwa'i wal bid'i luzumuhum sabil at-tawassut wal i'tidal fi sa'iri syu'unihim. Di antara prinsip dasar dan keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, yang dengan itu mereka terbedakan dari selainnya, seperti dari ahlul ahwa dan ahlul bidah, adalah komitmennya mereka, ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, untuk tetap menempuh jalan pertengahan dan seimbang dalam segenap urusan-urusannya. Tidak hanya menyangkut urusan agama, kalau itu sesuatu yang pasti, tapi juga menyangkut urusan apa? Dunia. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, mereka selalu menjunjung tinggi sikap pertengahan dan seimbang. Sampai pun sekali lagi dalam urusan apa? Dunia. Ini satu kelebihan yang tidak ada pada selain ahlus sunnah. Tidak ada pada ahlul ahwa, orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada pada ahlul bidah. Sawa'un fi aqaidihim au fi manahijihim au fi ibadatihim au fi muamalatihim au fi akhlakihim wa fi syu'unihim kulliha. Fala ifrat indahum wala tafrit. Jadi sekali lagi, salah satu prinsip dan keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah salafiyin adalah senantiasa menempuh jalan pertengahan dan seimbang dalam segenap urusan-urusannya. Sama saja apakah menyangkut urusan akidah atau menyangkut urusan manhaj, menyangkut urusan ibadah, menyangkut urusan muamalah, menyangkut urusan akhlak, dan menyangkut segala urusan. Fala ifrat indahum, tidak ada sikap berlebihan ekstrim pada mereka, tidak pula ada sikap cenderung meremehkan dan mengentengkan. Inilah yang membuat ahlus sunnah wal jamaah salafiyin mereka berada di jalan yang lurus. Karena mereka hanya sebatas mengikuti, tidak mengada-ngada, tidak juga cenderung memperturutkan apa? Hawa nafsu. Ini berlaku dalam semua urusan mereka ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Sebatas mengikuti, ittiba', dan tanpa mengikuti keinginan hawa nafsu. Maka tidak ada istilah berlebihan, ekstrim, ghulu pada mereka. Tidak juga ada istilah mengentengkan, meremehkan urusan. Apalagi urusan yang menyangkut apa? Agama. Jauh berbeda dengan ahlul ahwa dan ahlul bidah. Mereka itu ada di antara, ada pada dua keadaan. Kalau tidak cenderung berlebihan, maka akan nampak pada mereka kecenderungan meremehkan dan mengentengkan sesuatu. Seperti ahlul ahwa misalnya, orang-orang yang lebih cenderung memperturutkan hawa nafsu, nampak sekali kehidupan mereka itu diwarnai dengan sikap meremehkan, sikap mengentengkan, bahkan menentang, tidak memperdulikan nas, kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meremehkan perintah, menentang perintah, mengabaikan larangan, menentang larangan, meremehkan sunnah. Ada pada ahlul ahwa, pada ahlul bidah, nampak mereka cenderung berlebihan, ekstrim, ghulu dalam ibadah, selalu menambahkan sesuatu yang baru padanya. Dalam keyakinan juga demikian. Sehingga inilah yang membuat ahlul ahwa, ahlul bidah jauh dari jalan yang lurus. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, kata sahabat Ibnu Mas'ud. Cukup kalian itu mengikuti, tidak perlu membuat perkara baru, ya. Karena urusan agama kalian sudah dicukupkan. Qala wa fi bayani wa taqriri hadzal asl as-salafi al-asil yaqulu al-allamah al-mujahid Rabi al-Madkhali hafizahullah wa ghafara lah. Dalam menjelaskan prinsip salafi yang paling penting ini, Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosanya, mengatakan Al-Manhaju As-Salafi min bainil manahijil mawjudati huwal manhajul wastu wasatu al-mu'tadilu liman faqahahu haqqal fikhi. Manhaj salafi, di antara manhaj-manhaj yang ada, adalah manhaj yang menjunjung tinggi sikap pertengahan dan seimbang. Liman faqahahu haqqal fahmi, bagi siapa yang telah memahaminya dengan pemahaman yang benar. Jadi siapapun yang mempelajari manhaj salaf, maka nilai-nilai pertengahan dan keseimbangan ini sangat nampak ada padanya. Kenapa demikian? Karena tidak pernah keluar dari kitab dan sunnah. Manhaj salaf itu mengajarkan untuk tetap berdiri di atas kitab dan sunnah, tidak di luar dari kitab dan sunnah, dan tidak melampaui kitab dan sunnah. Kalau yang di luar dari kitab dan sunnah itu artinya meremehkan, mengentengkan. Kalau melampaui kitab dan sunnah itu artinya ekstrim, ghulu. Manhaj salaf sekali lagi mengajarkan untuk ada di tengah-tengah, berdiri tegak di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang membuat manhaj salaf itu manhaj yang wasat, pertengahan, mu'tadil, seimbang. La lil ad'iya. Manhaj salaf, manhaj yang pertengahan dan seimbang, hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang memang telah memahaminya dengan baik. La lil ad'iya. Tidak halnya bagi orang-orang yang sekedar mengaku saja. Karena tidak sedikit orang mengaku dirinya mengikuti manhaj salaf, tetapi prakteknya jauh dari kata pertengahan dan seimbang, baik dalam urusan din maupun dalam urusan dunia. Kalau ada orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf tetapi cenderung ekstrim atau cenderung mengentengkan urusan-urusan agama, maka itu hanya pengakuan saja, hanya sebatas itu, belum betul-betul mengikuti, memahami manhaj salaf yang sesungguhnya. Karena praktek di lapangan adalah sebuah pembuktian yang nyata. Teramat banyak orang mengaku mengatakan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan faktanya. Apalagi di zaman sekarang. Jangankan ahlu sunnah wal jamaah, salafiyin, khawarij, mereka mengaku berada di atas manhaj salaf. Mereka menyatakan bahwa akidah kami adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, khawarij. Dan bahkan sebagian kitab-kitab yang mereka pelajari adalah kitab-kitab yang juga dipelajari oleh ahlu sunnah wal jamaah, salafiyin. Tapi praktek nyata di lapangan, apa yang mereka lakukan jauh dari manhaj salaf. Mereka cenderung ekstrim, mereka cenderung jatuh dalam sikap apa? Berlebihan. Selain khawarij, al-asyairah misalnya, kaum asyari, mereka juga sama menyatakan bahwa akidah kami adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi apa yang mereka perbuat menjadi bukti bahwa itu hanya sebatas pengakuannya saja. Tidak lepas dari berlebihan dalam sesuatu atau cenderung mengentengkan sesuatu, mengentengkan sunnah, mengentengkan persoalan tauhid, akidah. Ghulu ekstrim berlebihan dalam mengagungkan sosok-sosok tertentu. Maka apa yang mereka perbuat sekali lagi, itu menjadi bukti kalau mereka sesungguhnya tidak berada di atas manhaj salaf. Karena tidak ada di dalam manhaj salaf melainkan siapapun yang berpegang teguh kepadanya akan nampak sikap pertengahan dan seimbang dalam menjalankan perintah agama, dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam muamalah, dan dalam perkara-perkara lainnya. Qala faman faqaha hadzal manhaj min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa min siratihi wa min sirati salafis salih ya'rifu annal manhaj as-salafi huwa dinullah al-haq al-qa'imu 'ala al-i'tidal wal-qa'imu 'ala as-siratil mustaqim wal-qa'idu ila al-haq fi 'aqidatihi wa manhajihi wa tarbiyatihi wa da'watihi. Maka barang siapa yang memahami manhaj ini, manhaj salaf, mengetahuinya, mempelajarinya dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sejarah kehidupan beliau dan dari sejarah kehidupan para salafus saleh, dia akan tahu bahwa manhaj salafi ini adalah agama Allah yang hak, al-qa'imu 'alal i'tidal, yang tegak di atas keseimbangan, pertengahan, dan tegak di atas jalan yang lurus dan yang menuntun kepada kebenaran dalam akidah, dalam manhaj, dalam tarbiyah, dalam dakwah. Ya. Dan kita bicara bukan tentang individu, bukan tentang person-person. Kita bicara tentang apa? Manhaj. Ya. Ideologi, metode beragama. Manhaj salaf adalah agama Allah yang hak, yang tegak di atas keadilan, keseimbangan, pertengahan, tegak di atas jalan yang lurus, menuntun kepada kebenaran dalam akidah, dalam manhaj, dalam tarbiyah, pendidikan, dalam dakwah. Ya. Kalau ada yang penasaran apakah memang betul seperti itu manhaj salaf, silahkan pelajari, silahkan pahami dengan baik. Jangan hanya menjad, jangan terburu-buru memvonis, jangan terburu-buru menghakimi, jangan terburu-buru mengatakan bahwa teroris, para pelaku keonaran dalam agama yang bermunculan saat ini ternyata lahir dari sebuah pemahaman yang disebut dengan manhaj salaf. Kalau asal vonis saja ini tidak adil. Ya. Harusnya dipelajari, diketahui dulu. Sebab siapapun yang betul-betul mempelajarinya pasti akan berakhir pada kesimpulan bahwa manhaj salaf ini adalah tiada lain agama Allah. Hanya itu. Agama Allah yang mengajarkan sikap pertengahan, adil. Agama Allah yang mengajarkan untuk tetap berada di atas jalan yang lurus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sebuah manhaj, sebuah ideologi yang menuntun kepada kebenaran, kepada al-haq. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam keyakinan, dalam tarbiyah, pendidikan, sampai pun dalam urusan dakwah. Sampai pun dalam urusan dakwah, yang katanya sebagian orang memahami dakwah itu luas, orang boleh berdakwah dengan cara apapun, dengan gaya bagaimanapun. Kalau manhaj salaf tidak seperti itu. Sampai pun dalam urusan dakwah diajarkan di dalamnya bagaimana seseorang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ada ketentuan-ketentuannya. Diajarkan cara-cara yang syar'i, metode-metode yang benar, yang tidak menyelisihi Quran dan hadis, tidak menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara banyak orang yang katanya mengikuti manhaj salaf, tetapi prakteknya dalam dakwah sembarangan. Dianggapnya dakwah itu hanya sebatas wasilah. Ya. Bukan bagian dari agama, tapi wasilah untuk menyampaikan agama. Hati-hati. Kalau dalam manhaj salaf diajarkan bahwa dakwah itu bagian dari agama, sehingga wasilah yang digunakan pun tidak boleh keluar dari agama. Kalau yang memandang dakwah itu hanya sebatas wasilah, akhirnya akan meninggalkan ketentuan-ketentuan syar'i di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu keistimewaan dari manhaj salaf. Semua perkara agama ada aturan mainnya. Dalam tarbiyah mereka sangat berhati-hati, karena memang manhaj ini mengajarkan kehati-hatian. Ya. Pendidikan adalah bagian dari agama, bukan hanya sebatas media seseorang untuk bisa memahami agama, tapi bagian daripada agama. Tarbiyah itu kan artinya belajar. Tarbiyah itu sangat erat kaitannya dengan ilmu. Sementara ilmu ini adalah agama itu sendiri. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Ada ketentuan, ada batasan. Di mana manhaj ini mengajarkan kepada kita untuk tidak sembarangan mendengarkan ilmu, tidak sembarangan belajar ilmu agama. Harus memilih guru yang tepat, guru yang benar, guru yang baik, guru yang lurus, guru yang istiqomah. Qala bainama tajidu fil manahijil ukhra at-ta'arjuh bainal ifrat wa tafrid. Sementara engkau dapati manhaj-manhaj yang lain selain manhaj salaf, at-ta'arjuh bainal ifrat wa tafrid, naik turun frekuensinya antara cenderung berlebihan dan bermudah-mudah. Kalau manhaj-manhaj yang lain, kalau tidak sedang berlebihan, maka sedang ada di posisi apa? Meremehkan, mengentengkan, bermudah-mudah. Selalu seperti itu. Enggak bisa di tengah-tengah. Kalau tidak ada di posisi meremehkan, mengentengkan, maka akan ada di posisi apa? Berlebihan, ghulu, ekstrim. Coba antum berpikir, merenung dalam hal ini, perhatikan dengan seksama. Pasti pernyataan-pernyataan yang dikemukakan tadi itu benar adanya, sesuai dengan fakta. Ya. Antum perhatikan kelompok A misalnya. Pasti antum akan sampai pada kesimpulan, oh ini berlebihan. Antum perhatikan lagi kelompok B misalnya. Pasti akan berakhir pada kesimpulan meremehkan. Intinya tidak keluar dari dua itu, ifrat dan tafrid. Jadinya kan tidak kokoh. Dari situ saja kita bisa menilai kalau manhaj yang lain selain manhaj salafi itu rapuh. Rapuh. Tidak salah kalau kemudian dikatakan di sana oke, di sini oke. Dalam situasi apapun bisa. Kalau manhaj salaf tidak mengajarkan seperti itu. Manhaj salaf itu mengajarkan keteguhan, kekokohan. Tetap konsisten. Seimbang, adil. Enggak ada ceritanya berlebihan dalam sesuatu. Enggak ada ceritanya cenderung mengenteng-ngentengkan dalam sesuatu. Dalam hal apapun itu. Dalam situasi bagaimanapun. Tetap mereka berpegang teguh pada prinsip dan selalu kalimat yang dilontarkannya itu, apakah ini syar'i atau tidak syar'i? Kalimat syar'i dan tidak syar'i itu kalimat yang selalu keluar dari orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Kenapa? Itu sebagai bukti bahwa mereka konsisten di atas prinsip at-tawassut wal-i'tidal. pertengahan dan seimbang. Kalau memang syar'i, oke. Ambil, amalkan, lakukan, kerjakan. Kalau tidak syar'i, tinggalkan. Tidak berani melanggar, tidak berani melampaui, tidak berani menyepelekan. Ini keistimewaan yang luar biasa, tidak ada pada manhaj-manhaj yang lainnya. Dan kita harus pahami bersama bahwa tidak ada satu ajaran pun melainkan ada manhajnya. Enggak ada satu golongan pun dalam Islam ini melainkan ada manhajnya, ada metode yang mereka pakai. Ya. Mau bicara tentang kelompok apa? Sebutkan A, B, C, D, semuanya punya manhaj. Semuanya punya metodologi. Bandingkan dengan manhaj salaf. Ya. Yang menjadi perbedaannya adalah sisi sikap ini. Ifrat, tafrid, tawassut. Ya. Manhaj salaf, tawassut. Selain manhaj salaf, bisa jadi ifrat, bisa jadi apa? Tafrid. Berlebihan atau cenderung bermudah-mudahan. Gampang bagi kita untuk menilai apakah seseorang itu betul-betul istiqomah, konsekuen dengan manhaj salaf atau tidak. Lihat sikapnya. Kalau sikapnya pertengahan, seimbang, ya. Kalau ternyata cenderung berlebihan, berarti tidak. Enggak di atas manhaj salaf. Kalau cenderung bermudah-mudah, berarti tidak berada di atas manhaj salaf. Manhaj salaf itu mengajarkan kepada kita untuk pegang teguh, pegang kuat-kuat dalil. Nas, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam semua urusan. Ya. Nabi mengajarkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajib. Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Pegang kuat-kuat. Jangan pernah dilepaskan. Maka para salaf, ahlu sunnah wal jamaah, manhaj salaf mengajarkan kepada kita untuk konsekuen. Memegang dalil. Kalau memang ada larangannya, itu yang ditempuh. Ya. Tidak berusaha untuk mencoba mencari-cari sekian udzur, sekian alasan. Kalau emang dilarang, ya sudah. Ya. Kalau dibolehkan, alhamdulillah itu yang diambil. Ya. Ketika dibolehkan pun tidak kemudian melampaui batasan. Karena mentang-mentang dibolehkan terus melampaui batasan. Gak ada ceritanya. Seperti itu ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Naqifu haythu awqafan Allah azza wa jal. Kata Syekh Ubaid rahimahullah. Kita berhenti di mana Allah subhanahu wa ta'ala menghentikan kita. Artinya kita selalu sesuai dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Allah azza wa jal. Tidak menjauh, tidak juga melampauinya, tapi ada di situ. Qala al-manhaju as-salafi wasatun fil firaqi kawasatiyatil islami bainal adyani wal milali as-sabiqah. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, al-manhaju as-salafi, manhaj salaf itu wasatun, pertengahan, fil firaqi, di tengah-tengah kelompok yang ada, kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam. Kawasatiyatil Islam bainal adyani wal milali as-sabiqah, persis seperti pertengahannya Islam di antara agama-agama dan ajaran-ajaran yang terdahulu. Islam adalah agama wasatun, agama pertengahan. Manhaj salaf adalah manhaj pertengahan, di tengah-tengah kelompok-kelompok yang bermunculan di dalam Islam. Makanya tadi dikatakan bahwa manhaj salaf ini tidak lain hanyalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, Islam. Karena Islam adalah agama yang ada di tengah-tengah di antara agama-agama dan ajaran-ajaran lainnya. Wa qala hafizahullah, kemudian beliau Syekh hafizahullah taala mengatakan, fa ahlus sunnati wasatun bainal firaqi kulliha kama anna hadhihi al ummata wasatun bainal umami kulliha. Maka ahlus sunnah ada di pertengahan di antara kelompok-kelompok yang bermunculan di dalam Islam semuanya. Kama anna hadhihi al ummah, sebagaimana umat ini juga umat yang pertengahan di antara umat-umat yang ada semuanya. Allah di dalam Al-Qur'an telah menyatakan bahwa umat ini dijadikan sebagai umat yang wasatan. Waja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan kalian itu sebagai umat yang wasat, umat yang pertengahan, umat yang seimbang. Pertengahan dan seimbang itu artinya umat yang konsekuen di atas kebenaran, tidak melampaui kebenaran, tidak juga menjauh dari kebenaran. Dan kalau kita perhatikan umat-umat yang disesatkan atau katakanlah yang tersesat, itu kan sebabnya tidak lepas dari dua. Bisa jadi sesat karena menjauh dari kebenaran, bisa juga sesat karena melampaui apa? Kebenaran. Ya. Ada yang menjauh dari kebenaran, sesat. Ada juga yang melampaui apa? Kebenaran, sesat. Menjauh dari kebenaran berarti mengentengkan urusan, tafrid. Melampaui kebenaran berarti ifrat, ghulu, berlebihan. Maka yang pertengahan adalah yang hak, yang benar. Ahlu sunnati wasatun bainal firaqi allati inharafat an dinillahil haq wa an siratihil mustaqim wa manahijihi al-qawim. Ahlu sunnah itu pertengahan antara kelompok-kelompok yang ada, yang menyimpang dari agama Allah yang hak dan menyimpang dari jalannya yang lurus, serta menyimpang dari manhajnya yang lurus. Penyimpangan-penyimpangan ini seperti tadi disampaikan, sebabnya tidak lepas dari dua. Bisa jadi karena cenderung tafrid, meremehkan, menganggap enteng, memandang sebelah mata, atau bisa jadi karena apa? Ghulu, melampaui batasan. Ya. Kalau ingin selamat, maka harus ada di tengah-tengah, konsekuen berpegang teguh kepada kebenaran. Karena hanya kebenaran yang akan menyelamatkan, gak ada yang lain. Hanya kebenaranlah yang akan menyelamatkan. Apalagi kita saat ini hidup di zaman yang boleh dikatakan puncak keburukan, puncak kejelekan, puncak syahwat, puncaknya syubhat, puncaknya berbagai macam fitnah. Enggak ada yang menyelamatkan kecuali apa? Kebenaran. Jangan coba-coba tinggalkan kebenaran. Orang kalau sudah berani meninggalkan kebenaran, maka dia akan ditimpa kebatilan. Itu sudah sunnatullah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu taala, itu sudah sunnatullah. Ketika seseorang meninggalkan manhaj ahlus sunnah atau madhab ahlus sunnah, maka pasti dia akan bergabung kepada manhaj dan madhab kelompok-kelompok lain yang menyimpang. Ketika sebagian kaum muslimin meninggalkan Quran dan sunnah, maka yang akan dijadikan sebagai rujukannya adalah pendapat-pendapat manusia, filsafat, mantik, ya, dan yang lainnya. Ada kata-kata, bukan hadis, bukan ayat, tetapi kata-kata ini memang benar adanya. Man tarakal haqqo ubtuliya bil batili. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan ditimpa dengan kebatilan. Ya. Seperti pernyataan para salaf, kalau kita tidak sibuk dalam kebaikan, maka kita akan sibuk dalam kejelekan. Kalau kita tidak sibuk dengan ketaatan, maka kita akan sibuk dengan kemaksiatan. Kalau kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri, maka kita akan sibuk dengan diri orang lain. Selalu ngurusin orang lain dan lupa untuk ngurusin diri sendiri. Kalau kita tidak mengetahui aib yang ada pada diri kita, maka kita akan berusaha untuk mencari tahu aib yang ada pada diri orang lain. Makanya kenapa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ibda binafsik. Mulailah segala sesuatu itu dari dirimu. Dari kita dulu. Jangan dulu berpikir tentang orang lain. Berpikir dulu tentang diri sendiri. Ya. Ikhatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya disebutkan di sini, fahum wasatun fi babi sifatillah bainal jahmiyah al-mu'attilati wa bainal musyabihah al-ghaliyah. Maka mereka ahlus sunnah selalu pertengahan. Salah satu contohnya dalam bab tentang sifat-sifat Allah. Bab sifat-sifat Allah ini menyangkut bab akidah, menyangkut bab tentang keyakinan. Kita bisa melihat dan membuktikan bahwa ahlus sunnah itu memang betul-betul pertengahan di sini. Mereka tidak menjauhi dalil, tapi mereka juga tidak melampaui apa? Dalil. Mereka ahlus sunnah wal jamaah pertengahan dalam bab tentang sifat-sifat Allah. Bainal jahmiyah al-mu'attilah, ada di antara kelompok jahmiyah, para penolak sifat-sifat Allah, dan kelompok musyabbihah al-ghaliyah, kelompok yang meyakini sifat Allah mirip atau kelompok yang berusaha menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluknya. Ahlus sunnah ada di tengah-tengah antara dua kelompok menyimpang ini. Kelompok jahmiyah al-mu'attilah jelas sekali penyimpangannya. Bagaimana tidak? Mereka menolak Allah punya sifat. Secara logika, sesuatu yang tidak ada sifatnya itu berarti wujudnya tidak ada. Maka ketika mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat, itu sama saja dengan mengatakan Allah tidak ada. Kenapa? Li'anna ma min mawujudin illa walahu sifat. Enggak ada sesuatu pun yang ada melainkan pasti punya sifat. Ketika dikatakan tidak punya sifat, berarti sama saja dengan menyatakan tidak ada. Jelas penyimpangannya Jahmiyah Mu'attilah ini. Ahlus sunnah bagaimana? Ahlus sunnah meyakini Allah memiliki apa? Sifat. Bagaimana tidak diyakini Allah punya sifat sementara meyakini Allah itu ada, mawujud. Ya. Kul huwallahu ahad, Allah ada, Allah esa. Maka konsekuensinya Allah punya sifat. Betapa banyak di dalam Al-Quran ayat demi ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah. Di dalam hadis juga demikian menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka ahlu sunnah menetapkan, mengimani bahwa Allah memiliki sifat. Allah punya sifat-sifat yang maha tinggi. Bagaimana dengan musyabihah al-ghaliyah, kelompok menyimpang lainnya selain Jahmiyah Mu'attilah? Musyabihah al-ghaliyah, mereka mengakui dan menetapkan Allah punya sifat, tetapi melampaui batasan dalam hal ini. Apa bentuk melampaui batasannya? Mereka berusaha menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini kan melampaui batas, ini offset, ya, lewat batas. Menetapkan sih iya, menetapkan, tetapi ada terusannya. Kalau ahlu sunnah gak begitu. Ahlu sunnah menetapkan Allah punya sifat dan menyatakan dengan tegas bahwa sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagaimana zatnya tidak sama dengan zat makhluk, maka sifatnya pun tidak sama dengan sifat apa? Makhluknya. Coba antum perhatikan dalam hal ini, mana yang lebih cenderung pertengahan? Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ada di tengah-tengah. Mereka tidak termasuk ke dalam kelompok yang menolak sifat-sifat bagi Allah. Mereka juga tidak termasuk kelompok yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah, tetapi kelebihan, over, malah menyatakan bahwa sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Ya, ahlu sunnah pertengahan. Ini satu bukti yang real, satu bukti yang konkret, satu bukti yang gak bisa ditolak. Ya. Kalau ada yang sampai menolak, sampai mengatakan enggak, ahlu sunnah juga berlebihan dalam hal ini, error akalnya. Akal yang seperti apa yang sampai pada kesimpulan seperti itu? Ya. Kalau menolak Allah punya sifat, itu kan berarti cenderung apa? Mengentengkan, meremehkan. Ya. Bermudah-mudah. Nah, sedangkan ahlu sunnah tidak begitu. Kalau yang cenderung Allah punya sifat, tapi sifat Allah sama dengan sifat makhluknya, ini kan berlebihan, ghulu, ekstrim. Maka salah satu bukti, ya, sekali lagi, pertengahannya ahlu sunnah wal jamaah, seimbangnya ahlu sunnah wal jamaah dalam urusan agama adalah ini, tentang sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Mereka ada di tengah-tengah antara kelompok Jahmiyah Mu'attilah, para penolak sifat-sifat bagi Allah, dengan kelompok Musyabbihah Al-Ghaliyah yang menetapkan sifat Allah tetapi menyatakan ada kesamaan dengan sifat apa? Makhluknya. Itu kan kurang ajar. Kurang ajar. Menyatakan bahwa sifat Allah sama dengan sifat makhluk, itu kurang ajar. Karena sama saja dengan merendahkan Allah. Ya. Sama saja dengan merendahkan Allah. Sama saja dengan mengatakan Allah tak ubahnya bagaikan makhluk. Lalu di mana kemahatinggian Allah Azza wa Jalla? Kalau sifatnya saja sudah disamakan dengan sifat makhluknya. Di mana kemahaagungan Allah Azza wa Jalla? Kalau sifatnya saja dinyatakan sama dengan sifat makhluknya. Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya. Kan logikanya begitu, ya enggak? Kita aja bagaimana bangganya ketika kita punya satu barang yang tidak ada yang menyamainya. Ada kebanggaan tersendiri. Ada satu kendaraan ini satu-satunya di Cilacap. Luar biasa kan? Gak ada yang punya kecuali saya. Bangga. Dan ini sebuah pujian, ya kan? sebuah ketinggian luar biasa. Kemana-mana ketika kendaraan itu dipakai kan rasa percaya diri itu muncul berlipat. Perasaannya itu setiap kali keluar dengan mengenakan kendaraan itu, orang-orang melihatnya, padahal tidak. Tapi perasaannya melihatnya, karena apa? Ada kebanggaan tersendiri. Gak ada bandingannya. Ya. Kalau ketika kita punya barang yang seperti itu saja, itu menunjukkan kehebatan, kebesaran kita. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Ketika sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, itu menunjukkan kemahatinggian Allah dan kemahaagungan Allah Azza wa Jalla, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Gimana kok kemudian disamakan dengan makhluk? Berarti itu merendahkannya. Ta'ala Allah amma yaqulun, maha tinggi Allah Azza wa Jalla atas apa yang mereka katakan. Nah, qala asy-syahidu anna ahlas sunnati wasatun fi kulli abwabiddin. Asy-syahid, kesimpulannya bahwa ahlus sunnah wasatun, pertengahan, fi kulli abwabiddin, dalam setiap atau dalam tiap-tiap bab agama. Wa minha qadaya al-aqidah, di antaranya persoalan akidah. Wa qad darabana lakum masalan bil musyabbihah wal mu'attilah, dan kami tadi kata Syekh telah memberikan contoh kepada kalian, yaitu dengan adanya kelompok musyabbihah dan mu'attilah. Kemudian dikatakan di sini ahlus sunnati tawassatu fi murtakibi al-kabirah al-kabair bainal khawarij wal murji'ah. Ini contoh lain. Ahlus sunnah, mereka pertengahan dalam memberikan vonis kepada para pelaku dosa besar. Mereka pertengahan antara kelompok khawarij yang menyimpang dan kelompok murji'ah yang menyimpang. Sederhananya, kalau ditanya apa penyimpangan kelompok khawarij, jawabannya karena ghulu, ekstrim, berlebihan. Kalau ditanya apa penyimpangannya murji'ah, sederhananya karena mereka cenderung bermudah-mudah, cenderung mengentengkan, cenderung memandang sebelah mata urusan agama. Yang benar yang mana? Jawabannya yang pertengahan. Tidak berlebihan, tidak ekstrim, tidak juga cenderung mengentengkan, bermudah-mudah. Dan itu ada pada ahlus sunnah. Ya. Kita buktikan. Disebutkan di sini salaku at-tariqa al-wasta baina haula wa haula. Ahlus sunnah wal jamaah menempuh jalan pertengahan antara khawarij dan murji'ah. Kalau ditanya, kenapa ahlus sunnah memilih jalan pertengahan? Apakah karena tidak ingin dianggap sebagai kelompok khawarij? Atau apakah karena tidak ingin dianggap sebagai kelompok apa? Murji'ah. Atau apakah karena ingin terlihat beda, eksklusif? Jawabannya tidak semuanya itu. Ahlus sunnah wal jamaah mereka menempuh jalan pertengahan karena dalil, karena agama, karena petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sunnahnya. Bukan karena ingin terlihat beda. Enggak. Yang membuat mereka terlihat beda itu adalah karena apa? Dalil. Karena berpegang teguhnya mereka kepada kitab dan sunnah. Bukan karena mereka memang eksklusif. Bukan karena memang mereka itu inginnya berbeda dengan orang lain, tidak mau sama. Oh, kalau orang lain melakukan A, oh ini harus B. Orang lain C, oh kita D. Nah, yang membuat nampak Beda adalah karena komitmennya mereka, ittiba'nya mereka kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman manhaj salaf itu. Siapa sih yang mau berbeda? Nah, kita semua ingin sama hidup normal. Ya. Kita semua ingin sama hidup normal dengan banyak orang. Tapi kita hidup di dunia ini tujuan utamanya adalah dalam rangka melakukan apa? Ibadah. Ya. Dan itu maksud dan tujuan Allah ciptakan kita. Ya. Ibadah itu akan diterima ketika bersesuaian dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konsekuensinya tentu akan nampak perbedaan ketika kita beribadah dengan landasan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang beribadah tanpa ada landasan itu. Itu sudah pasti akan nampak perbedaan, ya enggak? Mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, suka ataupun tidak, pasti. Maka nampak beda itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang lumrah. Tidak perlu takut kalau ada orang mengatakan ini beda sendiri, ya. Tidak gaul. Karena perbedaan itu lumrah, pasti akan terjadi dalam hal apapun, sekalipun dalam urusan dunia. Lumrah terjadi perbedaan, ya. Sesuatu yang gak bisa ditolak, sesuatu yang gak bisa ditolak. Dalam urusan kesukaan misalnya, ini contoh sederhana, dalam urusan kesukaan itu kan akan berbeda, beda antara satu dengan yang lainnya, ya gak? Yang ini sukanya makan ini, yang ini gak suka makan itu, sukanya yang itu. Yang lainnya gak suka makan yang itu, sukanya makan yang lainnya. Baru dalam soal kesukaan terkait dengan makanan itu sudah terjadi perbedaan dan itu gak bisa ditolak gitu. Sesuatu yang lazim mesti terjadi. Nah, dalam urusan agama perbedaan itu akan terjadi ketika sebagiannya mengikuti petunjuk, sebagiannya lagi tidak mengikuti apa? Petunjuk. Sebagiannya berlebihan, sebagiannya lagi cenderung bermudah-mudah, sebagiannya lagi betul-betul konsisten pertengahan. Ya. Maka terimalah perbedaan yang terjadi. Terimalah kalaupun dikatakan kelompok yang berbeda, kalau yang kita ikuti adalah kebenaran. Ya. Kalau yang kita ikuti adalah apa? Kebenaran. Nah jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ahlu sunnah wal jamaah yang membuat mereka menempuh jalan yang lurus itu karena kebenaran, karena kitabullah, karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan karena mereka menciptakan perbedaan itu, bukan karena mereka membuat perbedaan itu, tidak. Tapi semata-mata karena al-haq, ya. Dan itu sesuatu yang mulia. Kenapa? Karena fama ba'dal haqqi illa dhalal. Enggak ada setelah kebenaran itu kecuali apa? Kebatilan. Ya. Salakut tariq al-wasat baina haula wa haula. Ahlu sunnah mereka menempuh jalan pertengahan antara khawarij dan murji'ah. Qalu, kata ahlu sunnah, inna murtakibal kabirati ghairul mustahil la yakhruj minal iman. Fayuqalu lahu fasiqun wa ma'a dhalika yuqalu lahu naqisul iman biqadri ma yartakibu minal ma'asi hatta la yabqa lahu illa adna mithqala dharratin min iman. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar yang dia tidak menganggap halal dosa tersebut, dia tidak keluar dari keimanan. Dia masih tetap memiliki apa? Iman. Tapi dia disebut fasik. Dia juga disebut orang yang kurang apanya? Imannya. Sesuai dengan kadar maksiat yang dikerjakannya. Sampai pun tidak lagi tersisa dalam dirinya keimanan hanya seberat biji dzarrah. Walaupun katakanlah, wah ini orang terlalu banyak dosanya, luar biasa. Keimanannya hanya tinggal sedikit, hanya sebesar biji dzarrah, tetap tidak dinyatakan keluar dari apa? Keimanan. Tidak dinyatakan kafir. Paham? Ini menurut Ahlus Sunnah. Para pelaku dosa besar yang tidak menganggap halal perbuatannya, tidak dinyatakan keluar dari iman. Tetap disebut mukmin tetapi fasik. Tetap disebut mukmin tetapi kurang apanya? Imannya. Tetap disebut mukmin walaupun yang tersisa dari imannya itu hanya seberat biji dzarrah. Ya. Beda kalau yang menganggap halal. Dorang misalnya berzina atau membunuh, kemudian dia meyakini bahwa zina halal, membunuh halal, ini bisa membuatnya keluar dari apa? Keimanan. Ya. Bisa jadi kafir. Ya. Bisa jadi kafir. Dalam berhukum dengan hukum selain Allah pun begitu ketentuannya. Yang dikafirkan itu adalah yang berhukum dengan hukum selain Allah dan meyakini itu sesuatu yang halal. Itu yang dikafirkan. Itu yang dianggap keluar dari Islam, keluar dari iman. Kalau tidak menganggap perbuatan itu halal, maka dinyatakan zalim, dinyatakan apa? Fasik, tidak dinyatakan kafir. Lucunya orang-orang Khawarij itu, terutama tokoh-tokoh mereka, mereka mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berpendapat barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka kafir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat kafir. Seperti Aman Abdurrahman. Pernah dengar nama Aman Abdurrahman, tokoh teroris yang sekarang di Nusa Kambangan apa ya? Itu mengatakan bahwa Salafi juga meyakini, ya, tokoh Salafi. Menyebut Ibnu Taimiyah sebagai tokoh apa? Salafi. Orang yang bermanhaj salaf. Itu menyatakan bahwa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Salahnya di mana saya? Saya ini mengikuti manhaj salaf, begitu kata Aman Abdurrahman. Ternyata kalau ditelaah lebih dalam, lebih jauh, benarkah Syekhul Islam mengatakan seperti itu? Jawabannya tidak. Dia hapus kata-kata menganggap halal yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam mengatakan, kalau ada orang yang menganggap halal berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Nah, kata-kata menganggap halalnya itu ditiadakan oleh siapa? Oleh saudara Aman ini. Ya, dihilangkan. Kan bahaya kalau didengar oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup. Syekhul Islam itu mengkafirkan kalau menganggap apa? Halal perbuatan itu. Kalau tidak, ya tidak dikafirkan. Toh di dalam ayat juga disebutkan faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Tidak hanya disebutkan faulaika humul kafirun. Yang masuk kategori faulaika humul kafirun adalah yang mustahil, yang menganggap apa? Halal. Kalau yang enggak, maka masuk ke faulaika humul zalimun atau masuk ke faulaika humul fasiqun. Nah, di sini juga disebutkan, ya, bahwa Ahlus Sunnah menempuh jalan pertengahan dalam hal ini. Mereka menyatakan para pelaku dosa besar yang tidak menganggap halal perbuatannya, tidak menganggap halal dosa yang dilakukannya, maka tidak keluar dari keimanan. Tidak dinyatakan kafir, tapi disebut fasik atau disebut mukmin yang kurang apa? Imannya. Ya. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah, kita istirahat sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin.